Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama, yaitu tentang nilainya waktu menurut para ulama. Kemarin telah kita bahas ya tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang begitu agungnya waktu itu ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya banyak menyebutkan ayat tentang waktu ya, bersumpah dengan nama waktu. Ini menunjukkan agar ya, para hambanya betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu tidak akan pernah kembali lagi, dan waktu itu terus berjalan ya, yang mana ketika seorang tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, ia termasuk orang yang merugi ya. Dan ingat, setiap umur yang setiap hamba miliki itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abi Barzah Al-Aslami, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah. Tidaklah telapak kaki seorang hamba itu senantiasa berdiri tegak pada hari kiamat. Hatta yus'al, sampai ditanya, an umrihi fima afnah, tentang umurnya ya, untuk apa ia habiskan umurnya itu. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya ya, apa yang sudah ia kerjakan dengan ilmunya itu, apakah ia sudah mengamalkan ilmunya atau tidak ya. Wa an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan hartanya dan kemana ia infakkan hartanya. Wa an jismihi fima ablah, dan badannya itu akan ditanya juga ya, fima ablah, apa yang ia lakukan ya, apa yang dilakukan oleh anggota badannya ya, akan ditanya semua. Uqala, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini itu hadis hasan sahih ya. Di dalam riwayat lain juga disebutkan ya, disebutkan dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazula qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'in khisal, an umrihi fima afnah. Tidaklah telapak kaki seorang hamba itu berdiri tegak pada hari kiamat sampai ditanya empat hal, ya, empat perkara. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan umurnya. Wa an sababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya, apa saja yang sudah ia lakukan pada masa mudanya, ya, itu akan dipertanggungjawabkan semuanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia infakkan. Wa ilmihi madza amila bihi, dan ilmunya, ya, apa yang sudah ia amalkan dengan ilmunya itu. Ini hadis, ya, mengingatkan kepada kita, ya, bahwa umur yang kita miliki, ya, itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah, ya, nanti Allah akan balas, ya, sesuai dengan amalan yang ia perbuat. Kalau ia bermaksiat ketika di dunia, ya, Allah akan mengazab dia, ya. Kalau ia beramal soleh ketika di dunia, ya, Allah akan berikan pahala yang berlipat. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi umur yang kita miliki yang hanya singkat ini, ya, tidak boleh kita sia-siakan begitu saja, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu tidak dengan sia-sia, ya. Memberikan kita umur, ya, agar kita itu selalu ingat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, ya. Jadi Allah ada tujuannya menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan waktu kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, kata Allah. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian itu dengan sia-sia? Tidak, kata Allah. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian itu tidak dikembalikan kepada kami? Ya. Ayat ini mengingatkan agar hambanya itu selalu sadar, ya, bahwa hidupnya itu tidaklah sia-sia, ya. Bahwa Allah menciptakan dia itu tidak sia-sia. Ia hidup di dunia ini, ya, tidak dengan sia-sia. Allah menciptakan kita tujuannya adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu, ya, mumpung kita masih ada umur, apalagi yang masih muda-muda ini, pergunakanlah masa mudamu, ya, dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa tuamu, ya. Pergunakan masa sehatmu, ya, sebelum datang sakit, ya. Terkadang orang diberikan kesehatan oleh Allah, ya, diberikan kekuatan, tapi ia menggunakan, ya, kesehatannya itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah, ya, masa muda, masa sehat, ya, sebelum datangnya nanti masa tuamu, ya, sebelum datang masa sakitmu. Disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li rajulin, ya, kepada seseorang wa huwa ya'idhu, dan Rasulullah menasihati orang ini, iktanin khamsan qabla khamsin, jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara. Kata Rasulullah, sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya. Kita pergunakanlah masa sehat kita ini, memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu, ya. Terkadang orang yang sehat itu, ya, tiba-tiba datang ajalnya. Ya. Betapa banyak orang yang sehat, orang yang kuat, tiba-tiba mati tanpa sebab. Ya. Betapa banyak orang yang sakit-sakitan tapi masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, tazawwad min at-tuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu dal fajri kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin 'asha hina min ad-dahr. Ya. Berbekalah kalian dengan ketakwaan. Ya. Karena apakah kalian menjamin kalian itu masih bisa hidup sampai besok? Tidak ada orang yang bisa menjamin ia hidup sampai besok, ya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat, ya. Tiba-tiba mati tanpa sebab. Ya. Padahal dia sehat. Ya. Tiba-tiba besoknya sudah mati, ya. Itulah ajal. Wa kam min sakimin 'asha hina min ad-dahr. Betapa banyak orang yang sakit-sakitan, ya. Tapi Allah masih berikan dia kehidupan. 'Asha hina min ad-dahr. Ia masih bisa hidup sepanjang masa. Ya. Itulah kematian, tidak ada yang tahu, ya. Makanya jagalah masa sehat kita sebelum datang masa sakit. Wa ghina'aka qabla faqrika. Jagalah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Miskin. Ya. Terkadang orang yang kaya ia berpoya-poya. Diberikan harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, ia gunakan hartanya untuk berpoya-poya, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Ia gunakan hartanya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ingat, kekayaan yang kita miliki itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, ya, kekayaan itu bisa melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang ada orang yang kaya lupa sama Allah. Ya. Ya. Ketika ia susah, dalam keadaan miskin, ia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika ia kaya, diberikan harta yang melimpah, ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak pernah melaksanakan sholat lagi karena disibukkan oleh dunia, ya. Maka jagalah, ya, kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Gunakan harta kita untuk berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah. Wa ghina'aka qabla faqrika, jagalah masa kayamu sebelum datang miskinmu. Wa faragaka qabla syughlika, jagalah waktu luangmu itu sebelum datang masa sibukmu. Ya. Terkadang, ya, orang diberikan waktu luang, ia masih menunda-nunda. Menunda-nunda taubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu yang ia miliki sangatlah luang, ya. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai di dalamnya. Ni'matani magbunun fihima katsir minan nas. ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalam dua nikmat ini. Yang pertama as-sihah, yaitu kesehatan, dan yang kedua al-faragh, yaitu waktu luang. Itu banyak orang yang lalai di sini. Makanya jaga ya, wa faragaka qabla syuklika, jaga waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, jagalah masa hidupmu sebelum datang kematian. Ya. Ingat, terkadang kematian itu datang dari berbagai sebab. Ya. Kematian itu cukup sekali dan sebabnya banyak. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab kematian itu banyak sekali. Ya. Wal mautu wahid. Ingat, kematian itu cuma sekali. Seorang yang sudah mati tidak mungkin dia bisa hidup lagi di dunia ini. Maka kehidupan yang cuma sekali di dunia ini, ya, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kematian yang cuma sekali datang, ya, sebelum kita mati, gunakan kehidupan kita ini, ya, di dunia ini untuk ladang beramal. Ya. Jadikan dunia ini untuk ladang beramal, bukan digunakan untuk menumpuk harta, ya, yang mana harta itu tidak akan abadi, ya, akan musnah semuanya. Ya. Kejarlah akhirat, karena kehidupan akhirat itu, ya, lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia yang kita tempati ini. Ya. Sebelum datang kematian, kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terkadang ada orang, ya, yang mati, ya, karena ia sakit, ya, ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terkadang juga ada orang yang mati karena ditabrak mobil, tiba-tiba jalan ditabrak mobil. Ya. Sebabnya begitu banyak. Ya, maksudnya. Banyak sebabnya. Ya. Ada orang yang jatuh dari tangga tiba-tiba mati. Ya, seperti itulah. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda sesaat nih Ustaz. Jangan kemana-mana sahabat Ismail Radio, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kajian kita bersama Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafidzullah Ta'ala di sesi yang kedua nanti. Namun sebelum itu kita akan jeda sesaat mendengarkan nasihat ulama yang satu ini. Untayan nasihat salafus saleh. Untayan nasihat salafus saleh. Bekal yang sia-sia. Bagaimana bekal yang sia-sia menuju akhirat? Ibnul Qayyim rahimahullahu taala memberikan nasihat yang sangat indah. Kata beliau, amalan yang dilakukan tanpa disertai dengan ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan seorang musafir yang membawa ransel berisi pasir. Bekal pada ransel tersebut hanya memberatkan saja, namun tidak membawa manfaat apa-apa. Itulah bekal yang sia-sia, berat namun tidak bermanfaat. Amalan yang dilakukan tidak ikhlas, ada riya dan ada sum'ah. Juga amalan yang tanpa tuntunan Rasulullah SAW, ada kebid'ahan di dalamnya. Itulah bekal yang sia-sia. Jangan sampai kita membawa bekal yang sia-sia, padahal perjalanan kita begitu berat menuju akhirat. Rumaisa.com. Untayan nasihat salafus saleh. Untayan nasihat salafus saleh. Syair para aulia. Semoga Allah merahmati seorang penyair yang berkata, "Akhfallahu al-qabula litabqa al-qulub 'ala wajal." Allah rahasiakan terkabulnya amal agar hati senantiasa dalam takut dan kecemasan. "Wa abqa bab at-taubati maftuhan liyabqa al-insanu 'ala amal." Dan Allah biarkan pintu taubat terbuka agar insan tetap optimis dalam harapan. وَجَعَلَ الْعِبْرَةَ بِالْخَوَاتِينَ لِأَلَّا يَغْتَرَّ أَحَدٌ بِالْعَمَلِ. Lantas Allah menjadikan amal penutup sebagai standar acuan agar tak terbuai seorang insan lalu jumawa dengan amalan. لَوْ كَانَ الشَّكْلُ وَالْجِسْمُ أَهَمَّ مِنَ الرُّوحِ مَا كَانَتِ الرُّوحُ تَسْعَدُ لِلسَّمَاءِ wal jismu yudfanu tahta turab. Andai bentuk dan fisik lebih utama dibandingkan ruh dan jiwa, tentu tak ke langit ruh melayang terbang dan tak di tanah jasad terkuburkan. Kam min mashhurin fil ardi majhulun fis sama', wa kam min majhulin fil ardi ma'rufun fis sama'. Betapa banyak mereka yang tersohor di bumi, di langit tak dikenal lagi diacuhkan. Betapa banyak di bumi mereka yang terlupakan, namun di langit mereka mulia tersohorkan. Telegram channel Kristal Iman. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio, AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Jazakumullah karena Anda masih bersama kami dalam program acara kajian pagi Ismail Radio. Masih bersama saya Budi Cahyono dan juga pemateri kita Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafizullah Ta'ala, yang dimana pada kesempatan pagi hari ini beliau terangkan tentang begitu mulianya waktu bagi para ulama. Di sesi pertama tadi telah beliau jelaskan begitu berharganya waktu, sehingga kita sebagai seorang hamba hendaknya senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini, sehingga waktu yang Allah berikan ini tidaklah sia-sia. Di sesi kedua ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita bersama Al-Ustadz. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin berinteraktif ataupun bertanya dari materi kajian yang disampaikan, dapat bergabung di 8499 4343, atau juga di 0852 6277 4774, sekaligus pesan singkat dan WhatsApp-nya. Tak Ustadz, lah kita lanjutkan kembali kajian kita di sesi kedua ini. Tafadhol Ustadz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan tadi yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ya begitu pentingnya waktu itu, ya, terutama waktu-waktu muda, waktu sehat, ya, waktu kaya, waktu luang, ya. Ini semua harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis ini, ya, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa umur, ya, bahwa qawamul umur atau penegak umur itu qawam ada al-ilmu wal amal. Ilmu dan amal. Kemudian kata beliau, wal malul halal at-tayyib, dan harta yang halal itulah penegak umur seorang, ya, penopang, ya. Wal malul halal at-tayyib, halal lagi baik, wasihatul badan, dan badan yang sehat, wa quwwatul jismi, dan badan yang kuat, wa futunus syabab, wa fatwatus syabab, dan waktu muda. Ini semua merupakan penopang-penopang umur, ya. Kemudian kata Rasulullah, ya, waqad wa'adana Rasul sallallahu alaihi wasallam bi alla nagtarra bil quwwah war rakha, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiati atau telah memberikan nasihat kepada kami, bi alla nagtarra bil quwwah war rakha, ya. Agar, ya, kita semua, ya, tidak terpedaya atau tidak tertipu dengan kekuatan dan ar-raha, ya, dan kesenangan, kemewahan, ya. Terkadang orang, ya, tertipu dengan kekuatan yang ia miliki, ya, mentang-mentang ia kuat, ya, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ia masih berleha-leha, masih menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang diberikan kesenangan oleh Allah, ya, harta yang melimpah, rumah mewah, ya, tapi ia tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia dalam keadaan kemewahan, ya, Allah tuh pasti akan mengingat dia ketika ia dalam keadaan susah, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifuka fis siddah. Kenali Allah ketika kamu dalam keadaan senang. Ya. Ketika dalam bergelimang harta, harus kenali Allah. Ya. Ya'rifuka fis siddah. Niscaya Allah itu akan mengenalimu ketika kamu dalam keadaan susah. Ya. Kemudian wa wajjahana linagtanima mawatinal gunmi fil hayah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kita, memberikan taujihat, arahan kepada kita agar kita itu senantiasa menjaga yang lima perkara ini, fil hayati qabla an ta'rida lana halatud dha'fi. Masa hidup kita sebelum nanti datangnya waktu-waktu ad-da'f. Maksudnya di sini adalah ketika kita sehat, kita manfaatkan waktu sehat kita sebelum nanti datangnya waktu-waktu sakit, sebelum datangnya keadaan-keadaan lemah dari fisik kita. Wa awadil ayyam wa taqlubuz zaman. Dan jagalah waktu-waktu itu sebelum nanti waktu itu berlalu. Jagalah. Kemudian kata beliau, falganimul falihu man badaru hadhil awarid bil amal. Dan orang yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa bersegera beramal, beramal soleh. Wa ta'atil khalisah. Dan yang melakukan ketaatan. Murnikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa kita ambil dari dua hadis ini anna i'marul umur, bahwa memanfaatkan umur itu gunakanlah untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan al-ma'rifah, pengetahuan-pengetahuan. Karena umur kita ini singkat sekali. Kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, umur itu akan cepat berlalu. Aw yattajih littijarah wa ilma'il mal. Dan gunakanlah umur itu untuk berdagang. Wa ilma'il mal. Dan untuk menumbuhkan harta atau untuk memperbanyak harta. Aw lil inayah bil jismi, untuk menjaga badan kita. Wa quwwatihi, dan menjaga kekuatan badan. Kemudian wa qad amarna rasuluna sallallahu alaihi wasallam, rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ayaqtarina ilmuna bil amal, agar menggandeng ilmu kita dengan amal. Karena seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya ibarat pohon yang tidak berbuah. Al ilmu kasyajar bila samar. Ilmu itu seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, ilmu itu tidak akan bermanfaat, tidak akan memberikan faedah. Kemudian kata Rasulullah, kata di sini disebutkan wa qad amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaktana ilmuna bil amal, untuk menggandeng ilmu kita dengan amal. Litaktamila bihil faedah, agar ilmu itu memberikan faedah. Wa yahsula bihin nafa, dan agar ilmu itu bermanfaat. Fala khaira fi hayatin tunfaq fi ilmin la yanbani alaihi aw la yatba'uhu amal. Karena tidak ada kebaikan dalam kehidupan ketika seorang itu menginfakkan ilmunya akan tapi tidak didasari oleh amal. Kadang orang mengamalkan ilmunya itu tapi ia sendiri tidak beramal, seperti itu. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Abu Fatah Abu Goddah dalam kitab ini, dia mengatakan fajtahid, bersungguh-sungguhlah. Ra'ani Allah wa iyyaka, semoga Allah menjaga kita dan menjagamu. An ta'mura umruka bil ilmi nafi' wal amali shalih. Kata beliau, bersungguh-sungguhlah ya, menggunakan umurmu ya, dengan ilmu yang bermanfaat. Kita gunakan umur kita itu dengan amalan soleh, wal maksibi at-tayyibi wal kurbati zakiyah, dan untuk mencari harta yang halal lagi baik, wal kurbati zakiyah, dan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, umur kita ya, merupakan waktu kita ya. Auqatuka umruka wa umruka ra'su malika wa kullu nafasin min anfasika jauharun ya. Ini perkataan yang indah ya, sebagaimana dikatakan al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ya. Auqatuka umruka wa umruka ra'su malika wa 'alaihi tijaratuka wa bihi wusuluka ila na'imil abadi fi jawarillah fa kullu nafasin min anfasika jawharun la qimata lahu idla badala lahu fa idza fata fala 'audata lahu. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, waktumu adalah umurmu ya. Dan umurmu adalah modal utamamu. Ya. Ya. Kalau orang tidak diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau diberikan umur yang singkat, ia tidak akan bisa beramal. Wa alaihi tijaratuka. Dan jadikanlah umur itu sebagai perdaganganmu. Wabihi wusuluka ila na'imil abadi, dan dengan umur itu ya, bisa membawamu kepada kenikmatan yang abadi ya, fi jawarillah ta'ala ya. Kenikmatan yang abadi maksudnya di sini di akhirat kelak nanti ya. Jadi seorang yang memanfaatkan umurnya ketika di dunia ya, itu bisa membawa seorang itu kepada kenikmatan akhirat yang tidak ada bandingnya dengan kenikmatan dunia. Apalagi kenikmatan surga ya. Yang mana kenikmatan surga itu tidak pernah terlintas di hati manusia ya. Ma la 'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat oleh mata sebelumnya, wala udunun sami'a, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati seorang manusia. Begitulah kenikmatan surga ya, yang harus kita harapkan ya. Kita harus selalu mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Fakullu nafasin min anfasika jauharun. Setiap napas dari napas-napas itu adalah merupakan jauhar, permata yang tidak ada bandingnya ya. Ya, karena kalau seorang tidak bernapas mati ya. Makanya Allah kasih bernapas ya. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Kita masih bisa bernapas ya, menghirup udara. Fa idza fata fala 'audata lahu. Jika nafas itu sudah jika umur kita itu sudah berlalu ya. Misalnya tiba-tiba Allah memberikan kita umur yang singkat ya. Fala 'audata lahu. Tidak akan bisa kembali lagi umur itu ya. Ini sebuah nasihat yang sangat berharga ya, agar kita tidak berleha-leha dengan umur kita. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkataan indah dari seorang ulama yang bernama Ibnu Athaillah Al-Sakandari rahimahullah dalam kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Beliau mengatakan, "La tunfik anfasaka fi ghairi ta'atillah." Janganlah kamu gunakan nafasmu, ya, itu infakkan nafasmu itu pada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fal anfasu jawahir, karena nafas-nafas itu merupakan permata, sangat berharga sekali nafas itu, ya. Kemudian seorang yang memanfaatkan umurnya dengan amalan soleh, ya, untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, orang ini berarti orang yang telah memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Adapun orang-orang yang melalaikan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, ia termasuk orang-orang yang merugi, ya. Maka janganlah jadikan waktu kita itu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Karena ingat, waktu yang kita miliki itu ibarat, ya, sebuah pedang, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama, al-waqtu sayfun, kata beliau. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Waktu itu adalah sebuah pedang, ibarat sebuah pedang. Fa in qata'tahu, jika kamu tidak menebas pedang itu, apa, wa illa qata'aka, jika kamu tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya, maka ia akan menebasmu. Wa nafsuka illam tasgolha bil haqqi wa illa sagolatka bil batil. Dan apabila dirimu itu tidak disibukkan dengan kebenaran, wa illa sagolatka bil batil, maka dirimu itu akan disibukkan oleh sesuatu yang batil, ya. Makanya kalau ada orang, ya, tidak ada kerjaan, kemudian ia melamun, ya, itu akan mudah ia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan sendirian, ya. Dalam keadaan sendirian dia tidak ada kesibukan. Ia melamun, menghayal, ya, itu akan mudah untuk melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam keadaan sendiri itu. Dalam keadaan sendiri terkadang banyak orang, ya, yang terpedaya dengan bisikan setan. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, ya, ada tiga perkara yang paling berat. A'azul asya' salasah. Yang pertama adalah al-wara'u fi khulwah, menjaga diri dari kemaksiatan ketika sendirian. Itu berat sekali, ya. Terkadang di luarnya orang itu kelihatan soleh, ya, menjaga sunnah di hadapan orang banyak, kelihatan dia adalah orang yang soleh, tapi ketika sendirian, ya, terkadang orang itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berat sekali. Kemudian yang kedua, al-jawdu minkillah, dermawan ketika sendiri, ketika dalam keadaan kekurangan, itu berat sekali. Dan yang ketiga, kalimatul haqqi inda ma yurja wa yakhaf. Kalimatul haqqi inda ma yurja wa yakhaf, yaitu mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan orang yang ditakuti. Itu ya. Jadi pergunakanlah diri kita, ya, umur kita ini dengan sebaik-baiknya, agar kita ya terhalang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana seorang ulama ya begitu semangatnya mereka menggunakan waktu mereka dan memenuhi waktu mereka untuk melakukan kebaikan. Ya. Ulama-ulama salaf terdahulu, ya, mereka begitu semangat memanfaatkan waktu mereka dan mengisi waktu mereka dengan sebaik-baiknya, baik itu para ulama mereka maupun para ahli ibadah mereka. Mereka berlomba-lomba, ya, mengisi waktu-waktu mereka untuk kebaikan. Mereka berlomba-lomba dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan para ulama dahulu menyesal ketika waktu mereka itu terlewat begitu saja, ketika waktu mereka itu tidak dipenuhi dengan amalan kebaikan. Bagaimana penyesalan seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Beliau menyesal ketika hari-harinya itu terlewat begitu saja dari umurnya. Beliau berkata, "Ma nadimtu 'ala shay'in nadami 'ala yawmin ghurabat syamsuh. Naqasa fihi ajali wa lam yajid fihi 'amali." Ini penyesalan seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. "Tidaklah aku menyesal pada sesuatu. Tidaklah aku menyesal tentang sesuatu, ya. Pada suatu hari yang mana matahari telah terbenam. Ya. Melainkan ajalku semakin berkurang dan amalku tidak bertambah di dalamnya." Ini penyesalan Abdullah bin Mas'ud. Jadi ia merasa ajalnya itu akan semakin dekat ajalnya, tapi amalannya itu tidak bertambah. Ya. Makanya, ya, ketika seorang mampu untuk beramal pada hari ini, jangan tunda-tunda sampai besok. Ya. Karena ingat, al-quwwatu fil amal, kekuatan dalam amalan itu adalah tidak ditunda-tunda amalannya sampai besok. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam dalam kitabnya Al-Khutab wal Mawa'iz, ya, dari Al-Hasan Al-Basri, ia berkata, "Kataba Umar ila Abi Musa Al-Ash'ari." Umar menulis surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari. "Amma ba'd," yang mengatakan "amma ba'du, fa innal quwwata fil amal alla tu'akhkhira amal al-yawm ila al-ghad." Ini di antara isi suratnya Umar kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Sesungguhnya kekuatan amalan itu adalah tidak ditundanya amalan pada hari ini sampai besok. Itulah kekuatan amal. Kemudian kata beliau, "Fa innakum idza fa'altum dzalik tadarakat 'alaikumul a'mal." Jika kamu melakukan hal itu, ya, menunda-nunda amalan sampai besok, ya, tadarakat 'alaikumul a'mal. Maka, ya, amalan itu akan mendahulimu. Maksudnya di sini adalah engkau tidak akan dapat beramal pada hari itu karena engkau tunda sampai besok, ya. Maka berlalu, nah sudah berlalu amalan itu. "Falam tadru bi ayyihima ta'khudun fa'adu'tum. Kalian tidak akan tahu ya, amalan apa yang akan kamu lakukan lagi. Fa'adu'tum, karena kamu telah menyanyiakan amalan itu. Ya. Para pendengar Bismillahirrahmanirrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan sampai kita menunda-nunda hari yang kita miliki pada hari ini, ya. Dan jadikanlah hari kita ini untuk beramal. Mumpung masih ada waktu, ya, kita perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tep, Ustaz, begitu berharganya waktu ini, Ustaz. Sampai-sampai sedetik pun waktu kita tidak akan pernah kembali nih, Ustaz. Kita berikan kesempatan nih, Ustaz, bagi sahabat Smart Radio yang ingin bertanya dapat bergabung di 8499 4343 atau juga di 0852 6277 4774, sekaligus pesan singkat dan WhatsApp-nya. Kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Pertanyaan dari Ibu Sarti di Bojong Menteng, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya memiliki eyang yang usianya sudah 90 tahunan. Selama ini dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, apalagi mencari ilmu, Ustadz. Bagaimana dengan umurnya dan bagaimana agar sisa umur beliau bermanfaat, Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Ya, seharusnya seorang itu semakin tua semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya, diperbanyak, ya, ingat kematian, ya, karena umur sudah tua, ya, banyak ingat kematian. Semakin dinasihati, ya, semakin dinasihati, kasih nasihat, selalu ingatkan kepada orang tua, ya, tentang kematian, bahwa kematian itu pasti akan datang. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kematian itu, setiap orang pasti merasakan yang namanya kematian. Ya. Dan kalau ada orang yang sudah mengingat kematian, yaitu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan seorang ulama yang bernama Al-Imam Ad-Daqqaq rahimallahu taala, "Man aktsara min dzikril maut ukrima bi salasah." Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama adalah ta'jiru taubah. Ia akan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat. Apalagi umur yang sudah tua, sudah 90 tahun, harusnya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jika selama ini belum sholat, mungkin mulai diajari sholat ini saja, ya. Mungkin dibimbing, diingatkan ketika datang waktu sholat. Diajarkan sholat, ya. Kemudian yang kedua, orang yang selalu mengingat kematian, ya, nasyatun fil ibadah, akan senantiasa rajin beribadah. Ingatkan selalu orang tua kita untuk rajin beribadah. Ingat, kita kasih nasihat, Pak. Umur bapak sudah semakin tua, semakin dekat kepada Allah. Ingatkan sama orang tua. Ya. Yang ketiga, ada qanaatul qalb. Akan selalu qanaah. Tidak akan pernah tamak. Sudah tidak ingat sama dunia. Sudah tidak mementingkan dunia. Karena ia merasa umurnya sudah tua. Ya. Adapun sebaliknya, orang yang lupa sama kematian. Walaupun ia sudah tua, tapi ia tidak pernah ingat sama mati. Ingat, ukiba bisalasah. Wa man nasal mauta ukiba bisalasah. Barang siapa yang lupa terhadap kematian akan dihukum dengan tiga perkara. Yang pertama adalah taswifut taubah. Menunda-nunda taubat. Ya. Sudah umur 90 tahun tapi tunda-tunda taubat, tapi karena tidak pernah ikat mati, ya. Seperti itu. Yang kedua, kaslun fil ibadah, malas beribadah. Ya, seharusnya semakin tua semakin rajin beribadah, bukan malas beribadah. Dan yang ketiga, ada muqanaatul qalb. Ia akan selalu tamak terhadap dunia, tidak pernah qanaah terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sarannya adalah sebagai anak harus selalu menasihatkan kepada orang tuanya agar selalu ingat mati, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada Ibu Sarti di Bojong Menceng. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan ataupun dinasihatkan kepada kedua orang tuanya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, pertanyaan datang dari 08-52-66 sekian-sekian yang tidak menyebutkan nama dan alamatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika teringat usia muda dulu Ustaz, terkadang menyesal kenapa baru sekarang mulai melaksanakan ketaatan Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz dan nasihatnya. Coba diulang pertanyaannya. Jika teringat usia muda dulu Ustaz, terkadang menyesal mengapa baru sekarang melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ustaz. Mohon pencerahannya. Ya, solusinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mumpung masih ada waktu dan waktu-waktu yang lalu yang sudah berlalu, ya jangan disesali lagi. Ya, jadikanlah hari sekarang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbanyak melakukan kebaikan. Yang mungkin dulu-dulu kita bermaksiat kepada Allah, sekarang kita taubat kepada Allah, ya. Karena pintu taubat Allah itu selalu terbuka sebelum datangnya ajal menjemput. Masih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak berbuat kebaikan karena kebaikan itu akan bisa menghapuskan perbuatan buruk yang kita lakukan pada waktu lalu, ya. Innal hasanatu yudhibnu sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk, ya. Seperti itu. Jadi manfaatkan waktu sekarang dengan sebaik-baiknya. Jangan diulangi kembali perbuatan maksiat yang telah dilakukan pada waktu yang lalu. Ya. Nah, itu. Tapi demikian jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz agar usia saya semakin panjang dan semakin barokah Ustaz? Mohon bimbingannya. Nah, agar seorang ya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak silaturahim. Ya. Hadisnya jelas, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu fi atharihi wa ayun sa'alahu fi athar apa? Man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, ya, perbanyak silaturahim. Silaturahim kepada sanak saudara, kepada kerabat dekat atau kepada orang tua, itu paling utama. Silaturahim kepada orang tua, kemudian kepada saudara-saudara kita yang jauh, ya, itu seperti itu. Dan di dalam silaturahmi, ya, kepada teman kita misalnya, ya, itu ya jangan sering-seringlah kita sih, walaupun misalnya setahun dua kali kita silaturahmi, ya, karena itu bisa menyebabkan bosan, ya. Nanti kalau kita sering silaturahmi, ya, terlalu sering kita silaturahmi kepada saudara kita, akhirnya saudara kita tuh bosan lihat kita, ya. Makanya ada perkataan yang indah, ya, gini, zur gibban tazdad hubba. Zur gibba tazdad hubba. Ziarahilah saudaramu, jangan keseringan, ya. Tazdad hubba, niscaya itu akan menambah kecintaan. Kalau kita misalnya jarang ketemu sama saudara kita, ya, kemudian kita silaturahmi kepada dia, akan menambah kecintaan saudara kita. Tapi kalau sering-sering kita ke situ, orang semakin bosan lihat kita. Ya. Makanya, ya, solusi utamanya agar seorang itu, ya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak silaturahim. Ya. Tapi demikian jawaban yang diberikan, dan karena keterbatasan waktu kita Ustaz, kita akhiri kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada nasihat sebagai penutup perjumpaan kita. Tafadhol Ustaz. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan ini, ya, intinya, ya, kita gunakan umur kita yang singkat ini dengan sebaik-baiknya dan gunakan hari ini yang kita miliki untuk perbanyak amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menunda-nunda amalan kita sampai besok, ya. karena kita tidak tahu apakah besok itu kita masih bisa hidup. Kita tidak tahu, ya. Makanya mulai sekaranglah kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita lihat ya, bahwa siang dan malam yang telah kita lalui, ya, itu sebenarnya dia bekerja, bekerja untuk kita. Ya. Berputarnya ya, bumi ini, ya, ada siang ada malam, ia bekerja untuk kita. Maka jangan, kita harus beramal juga untuk malam dan siang ini. Ya. Disebutkan oleh Umar Ibn Al-Aziz ya, radhiyallahu anhu, inna layla wa nahar ya'mala fika, ya'malani fika, fa'amal fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu sebenarnya bekerja untuk kita, bekerja untukmu. Fa'amal fihima, maka bekerjalah kamu pada apa, dua waktu ini. Ya. Beramallah pada dua waktu ini. Ya. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.